Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan juga pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa malam hari ini kita akan memasuki nama yang baru di antara Asma'ul Husnanya Allah. Terakhir kemarin kita bahas dua nama sekaligus. Apa itu? Al-Karim dan Al-Akram. Hari ini kita akan berpindah ke nama Allah berikutnya yang akan mendorong hati kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang maksimal, yang sebesar-besarnya, yaitu nama Allah At-Tayyib. Kenapa? At-Tayyib. Nama ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran, akan tetapi nama ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Sebagaimana yang nanti akan kita bacakan insyaallah. Silakan yang punya kitab dibuka halaman 24. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala At-Tayyib jalla jalaluhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Akhrajahu Muslim. Ini hadis yang dibawakan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan redaksi lengkapnya, ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuhan nas. Apa artinya ayyuhan nas? Wahai para manusia. Innallaha tayyibun. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Kenapa? Maha baik. Wala yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kaum mukminin sebagaimana perintah yang Allah sampaikan kepada para rasul. Jadi Allah menyampaikan perintah kepada para rasul, perintah itu pula yang disampaikan kepada para kaum mukminin. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Ini perintah dari siapa? Allah. Buat siapa? Buat siapa? Wahai para rasul. Berarti perintah ini tertuju untuk para rasul. Makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Panjenengan rasul atau bukan? Panjenengan rasul atau bukan? Bukan. Berarti makannya bebas. Kan tadi sudah disampaikan, Allah memerintahkan kaum mukminin seperti perintahnya buat para rasul. Berarti perintah tadi, perintah untuk makan yang baik-baik dan beramal soleh, itu juga tertuju kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Ya. Berarti perintah tadi, makanlah yang baik-baik, beramal solehlah, itu perintah Allah buat para rasul sekaligus buat kaum mukminin. Inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala, Allah juga berfirman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang aku berikan kepada kalian. Kalau ini berlaku buat kita semua dan juga para rasul, disuruh makan yang baik-baik. Kalau haram baik atau tidak? Ya pasti tidak baik. Nek haram larang? Haram larang. Baik atau tidak? Apa maning? Wong anu mlebu neraka kok bayare larang temen. Ya, jangan nek murah. Ya tetap kalau haram ya tetap tidak baik. Ya. Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian diceritakan ada seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Karena jauhnya perjalanan tersebut, akhirnya rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Saking napa ne? Saking jauhnya perjalanan dia. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu artinya dia sedang apa? Berdoa. Orang sedang bepergian itu waktu yang mustajab atau bukan? Ya. Jadi kalau jenengan sedang bepergian, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan habiskan waktu di jalan hanya untuk tidur. Ya, masih mending tidur daripada jelalatan. Tapi lebih mending lagi apa? Berdoa. Makanya kalau kita melakukan perjalanan jauh, panjang, lama, jangan banyak menggerutu. Mendingan buat berdoa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma gfirli. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang ini sedang bepergian. berarti waktunya waktu mustajab. Kemudian orang ini mengacungkan, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan itu juga salah satu sebab terkabulnya doa. Lalu dia bertawassul kepada Allah dengan memanggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini juga salah satu sebab terkabulnya doa. Berarti dia punya berapa keistimewaan? Tiga sekaligus. Dia sedang bepergian. Orang bepergian itu doanya mustajab. Dia mengangkat kedua tangan. Orang yang mengangkat kedua tangan doanya mustajab. Dia awali doanya dengan tawassul, dengan menyebut salah satu nama Allah yaitu Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tiga kondisi dia yang seharusnya doanya mustajab. Tapi apa kelanjutannya? Wa mat'amuhu haram. Sayangnya orang ini makanannya haram. Makanannya haram. Makanan haram itu baik atau tidak? Tidak. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram. Berarti orang ini mabuk terus ya? Ya enggak mesti. Minuman haram itu enggak mesti khamr. Pecahan kopi bisa haram enggak? Hah? Pecahan kopi? Freeway gue. Nolong, betul. Kalau pecahan kopi ini tanggane di colong. Ya. Haram atau tidak? Haram. Wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diasupi perutnya dengan makanan-makanan hasil-hasil yang haram. Ya. Mungkin makanannya halal, tapi duit yang digunakan untuk membeli itu adalah duit hasil pekerjaan yang haram. Jadi yang namanya haram itu tidak selalu bentuk barangnya yang haram. Mungkin barangnya halal, mendoan. Halal tidak? Halal. Tapi belinya duit hasil menang togel. Haram, haram? Haram. Ya. Waghudhiya bil haram. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini doanya dikabulkan? Bayangkan. Padahal orang tadi itu sudah punya tiga keistimewaan. Dia dalam kondisi apa tadi? Safar, bepergian. Yang kedua, mengangkat tangan. Yang ketiga, tawassul. Ternyata dia sudah lakukan tiga hal ini, tetap doanya sulit dikabulkan karena ada penghalang yang menghalangi dia untuk dikabulkan doanya. Maka hadis ini seharusnya membuat kita banyak merenung. Kenapa kok doa-doaku sampai sekarang banyak yang belum dikabulkan? Daripada menyalah-nyalahkan Allah, mendingan introspeksi diri. Jangan-jangan. Mungkin pekerjaan kita halal. Ya. Guru halal atau tidak? Halal atau tidak? Ya tergantung guru apa. Ya secara umum guru halal, ngajarin pelajaran matematika, fisika, biologi, halal, halal. Tapi apakah betul-betul gaji yang kita terima itu sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan? Disuruh masuk jam 7, apa masuk jam 7? Disuruh pulang jam berapa? Jam 2, apa pulangnya jam 2? Apa sabun dina? Mangkatnya telat, baline kasih. Itu berpengaruh loh kepada kehalalan atau keharaman duit yang kita terima. Ya. Atau ketika kita ngajar di kelas dolanan HP, be. Guru dolanan apa? HP si kepriwe. Ya. Ustaz kita lagi nyari bahan nang omah, nyari bahan nang kelas. Buat apa ada sertifikat? Kasih waktu persiapan namanya menyiapkan apa istilahnya itu? Materi yang akan diajarkan. Ya. Apa namanya? RPP ya? Apa RKP? Ya, pokoknya rencana untuk pokoknya caranya nyiapakan materi gitu, gampangannya kayak gitu. Itu di rumah, bukan di kelas nambe buka-buka golet, santrine siswane pada playon nganang, sengana playon disit. Ya enggak semuanya guru seperti itu, betul? Enggak semua. Ya cuman ya agak banyak gitu. Ya. Baik, ini jadi nama Allah At-Thayyib itu ada dalam hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu At-Thayyib. Allah itu Maha Baik. Baik. Sekarang kita lihat apa arti dari At-Thayyib itu secara lebih lanjut lagi. Naam. Iqra. Al-ma'na fi haqqillah 'azza wa jalla. At-Thayyib fi sifatillah ta'ala bima'na al-munazzah 'anil naqais. Wa huwa bima'na al-quddus. Wa aslu at-thayyib الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب الشيء وأسماؤه أطيب الأسماء واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا ولا يقرب منه إلا طيب فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادره عنه ومنتهيه اليه. المعنى في حق الله. Apa makna at-thayyib? Ya, maha baik. Mari kita dengarkan. At-thayyibu fi sifatillahi ta'ala. Ketika kita berbicara tentang at-thayyib dalam sifat Allah, itu artinya al-munazzahu 'anil naqais. Yang terhindar dari segala jenis kekurangan. Itu arti dari napa? At-Thayyib. Yang terhindar dari segala jenis napa? Kekurangan. Berarti Allah itu sempurna. Bahkan maha sempurna. Karena tidak ada kekurangannya. Berbeda dengan manusia. Panjenengan punya kekurangan apa mboten? Punya kekurangan? Punya. Bukan punya, malah banyak. Memang manusia itu tempatnya kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam diri Allah Azza wa Jalla. Wa huwa bima'nal quddus. Dan At-Thayyib itu semakna dengan nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Quddus. Napa? Al-Quddus. Ini biasanya kita baca ketika habis tarawih. Subhanal Malikil Quddus. Al-Quddus itu artinya yang maha suci. Jadi At-Thayyib itu semakna dengan Al-Quddus. Berarti Allah itu suci. Ya. Makanya setiap sujud kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya Subhana? Maha suci Allah. Al-A'la yang maha tinggi. Kalau ruku kita baca apa? Subhana Rabbiyal Bial Azim, maha suci Allah yang Al Azim, yang maha agung, yang maha besar. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. Jadi at-tayyib itu aslinya artinya adalah bersih, suci, terhindar dari segala jenis hal yang kotor. Makanya apapun yang bersumber dari Allah, kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, takdir-takdir Allah, tidak ada yang kotor. Tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Fahuwa tayyibun. Allah itu baik, bahkan maha baik. Wa af'aluhu tayyibatun. Seluruh perbuatan Allah itu baik. Seluruh yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Walaupun mungkin kita rasa kurang enak. Contoh, ada di antara jenengan yang nun sewu miskin? Ada yang miskin? Ada. Ya. Sing seru mau kursi cip berarti si cicok sing besi. Ya. Jadi aneh suki kabeh itu ya, masya Allah. Yang menakdirkan panjenengan miskin sinten? Allah. Baik atau tidak? Baik. Berarti panjenengan baik-baik saja. Allah menakdirkan seseorang miskin itu baik. Ya. Walaupun kita sebagai manusia yang ditakdirkan miskin, kadang-kadang kita merasa tidak baik-baik saja. Ya. Tapi takdir Allah menjadikan kita miskin itu baik. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapa? Hambanya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah miskin, itu bukan karena Allah itu zalim sama kita. Bukan. Apalagi seandainya kita termasuk hamba-hambanya yang beriman. Wong manusia secara umum saja tidak pernah dizalimi oleh Allah. Allah sampaikan itu dalam surat Qaf ayat 29. Surat apa? Qaf ayat 29. Wama ana bidhallamin lil abid. Dan aku tidak pernah menzalimi hambaku. Jadi ketika Allah takdirkan kita miskin, itu bukan karena Allah zalim kepada kita. Bukan karena Allah tidak adil kepada kita. Justru Allah terkadang membuat orang miskin karena sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Sebab ada sebagian manusia yang memang oleh Allah diketahui orang ini cocoknya jadi miskin. Cocok di sini itu enggak mesti dari sisi nopo? Raut muka, penampilan, ya. Kapan itu saya ketemu atau ada salah seorang jamaah pengajian yang cerita ke saya. Dia jadi arsiteknya salah satu orang terkaya di Indonesia. Menjadi arsitek salah satu orang terkaya di Indonesia. Katanya cerita. Orangnya ya Allah, kelambinnya orang Mitayani. Mungkin lebih bagus baju kita katanya. Jadi kaya dan miskin itu bukan dilihat dari nopo nih? Penampilannya. Ada orang miskin, masya Allah gayane kayak wong sugih. Padahal anu motor nyili. Wonten-wonten. Banyak. Ya. Yeah. Jadi orang miskin atau tidak, layak miskin atau tidak, itu bukan dilihat dari penampilannya, tapi Allah tahu hambaku ini, kalau seandainya aku jadikan kaya, ini malah berbahaya. Dia bisa lupa daratan. Dia jadi lupa beribadah kepada Allah. jadi jarang berdoa. Coba saya tanya sama jenengan, kalau kondisi jenengan sedang shuttle itu apa? Nyaman, duit akeh, bojo manut, bocah manut, kendaraan ada lengkap. Kira-kira jenengan masih, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, berilah. Sikit gue apa orang? Ngaku. Apa orang tahu kondisi seperti itu? Saya yakin banyak di antara kita, kalau kondisinya sedang stabil, ekonominya sedang nopo, sedang baik, saya yakin banyak di antara kita terus jadi enggak berdoa, ya Allah, berilah rezeki. Kapan kita berdoa merintih memohon, ya Allah berilah rezeki, ya Allah, ya Allah, nanti kapan? Saking orang duwe ini, gitu. Betul atau tidak? Dan di balik Allah menakdirkan rezeki yang seret itu ternyata ada kebaikan. Apa kebaikannya? Kita jadi berdoa kepada Allah. Dan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Dan ibadah itu akan menghasilkan pahala. Dan pahala tersebut bisa kita manfaatkan selama-lamanya. Berbeda dengan duit yang Allah berikan kepada kita. Sebanyak apapun duit yang Allah berikan kepada kita, habis atau tidak? Habis. Panjenengan pertama kali kerja, gaji 300 ribu. Habis? Habis. Naik jadi 500 ribu. Habis? Habis. Sejuta? Rong juta? Sertifikasi jadi 5 juta? Entong. Habis. Yang tidak habis apa? Pahala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian itu habis. Terus yang tidak habis apa? Yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan abadi kekal. Sehingga apapun yang Allah perbuat untuk kita, af'aluhu, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, apalagi orang-orang yang beriman, kulluha tayyib. Semuanya baik. Kemudian, wasifatuhu atyabu syai'. Dan sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang terbaik. Makanya tidak, Allah itu tidak punya sifat yang jelek. Seluruh sifat Allah baik. Makanya kalau kita renungkan, Allah itu maha dermawan. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Yeah. Allah itu maha adil. Yeah. Seluruh sifat-sifat Allah itu baik. Tidak ada secuil pun sifat Allah yang jelek. Lagi-lagi berbeda dengan manusia. Manusia sesoleh apapun, manusia biasa, sesoleh apapun, pasti punya sifat yang tidak baik. Ada orang yang Masya Allah dermawan sekali. Baik atau tidak? Baik. Mungkin enggak dia punya sifat yang tidak baik? Sangat mungkin. Nopo? Contohnya nopo? Dermawan banget tapi punya sifat jelek. Contohnya suka memamerkan, mengungkit. Ki sedesa ki nyung lu sing biayai, apa orang ngerti kok? Ya. Dermawan, orangnya dermawan. Setiap ada orang butuh datang ke dia kasih. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah ketika dia memberi, kemudian dia cerita-cerita ke sana, kemari. Yeah. Kemudian ada orang yang pernah dibantu, dia ungkit-ungkit. Kok bisa gini? Mungkin nyong sing bantu? Apa kelalen? Yeah. Itu kan mengungkit-ungkit. Jadi kalau manusia punya sifat-sifat yang baik, pasti di situ terselip sifat yang tidak baik. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya baik. Jadi jenengan jangan kaget kalau ada ustaz itu punya sifat yang tidak baik. Namanya juga manusia. Jadi jangan jenengan ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Harapannya itu terlalu tinggi, muluk-muluk. Wah, ustaz gak ada celahnya. Ada, banyak. Ya. Cuman raketon bae. Ya. Panjenengan kan ngelihat ustaz duduk di meja, duduk di kursi di depan. Enggak tahu bagaimana ketika dengan keluarga, bagaimana ketika sedang di luar, kan enggak tahu. Sehingga jangan terlalu tinggi harapannya. Ya memang harusnya ustaz itu jadi nomor. Jadi panutan, ya sebaiknya jadi teladan. Tapi ya ustaz juga manusia, pasti punya kekurangan, ya. Cuman tinggal panjenengan banding-bandingkan saja antara sifat yang baik yang ada dalam diri ustadz dengan sifat yang jelek, mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan yang baik, ya seharusnya yang jelek-jelek itu ya diapakan? Ya dimaafkan. Ya. Sebagaimana ustadz punya kekurangan, santri juga punya kekurangan, sama-sama punya kekurangan, saling mentolerir dan saling menasehati. Wa asma'uhu athyabul asma'i, dan nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terbaik. Maka bersyukurlah panjenengan kalau di dalam nama panjenengan itu terkandung nama Allah, ya, karena itu nama yang terbaik, ya. Contohnya apa? Ya Rokutu Abdullah lah. Yang lain apa misalnya? Abdurrahman, Abdul Thayyib, parang nama betul? Parang nama betul? Parang. Abdul Thayyib, ya, hambanya Allah yang maha baik. Apalagi coba? Abdul Karim, ya, kemarin kan kita baru belajar Al Karim, Abdul Karim. Makanya saya bingung loh, kadang-kadang ada sebagian orang, ustaz aku lo bingung Arab jenengi anakku siapa, subhanallah, nama Allah banyak banget, tinggal ditambahi apa? Abdul, sudah selesai. Bingung-bingung boleh jeneng, bawa banget jenenge, ya mikir merenung di kamar mandi apa ya jeneng. Nama Allah itu banyak sekali, tinggal tambahi Abdu sudah. Ya. Ngapain kita belajar Asmaul Husna? Tidak kita praktekkan, kita tidak pakai. Ya. Maka nama Allah adalah nama yang terbaik. Wasmuhu At-Tayyib. Salah satu nama Allah At-Tayyib. Wala yasduru anhu illa tayyibun. Dan tidak akan muncul dari Allah kecuali sesuatu yang baik. Makanya syariat yang Allah turunkan pasti nopo baik. Nabi yang Allah utus pasti baik. Kitab suci yang Allah turunkan pasti baik. Apapun yang muncul dari Allah pasti baik. Syariat Allah yang terbaik. Kitab suci Allah yang terbaik. Nabi-nabi yang Allah utus, merekalah manusia-manusia yang terbaik. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, salah satu buah manis mengimani At-Thayyib adalah kita harus mencintai orang-orang yang baik yang Allah utus, yaitu para rasul. Wala yas'adu ilaihi illa thayyibun, dan tidak akan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang baik-baik. Apa itu? Amal soleh. Makanya yang diangkat kepada Allah, yang dilaporkan kepada Allah, yang diterima sama Allah, hanya yang baik-baik. Panjenengan sedekah. tapi sedekah hasil menang judi. Diterima? Tidak. Nah ini tadi kita baca hadisnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau panjenengan pasang nomor togel, ya, kemudian niatnya lah, ya, nek menang kan jadi bisa mangkat kaji. Haji itu ibadah. Napa mboten? Ibadah. Modalnya itu harus baik, harus thayyib. Jadi gak bisa orang haji, kemudian modalnya dari hasil judi, gak bisa. Ya. Termasuk orang yang beriman itu, orang yang beriman, kalau mau mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, harusnya yang baik. Ya. Makanya orang yang beriman itu diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti, apa? Bukan. Hah? Bukan. Seperti lebah. Lebah ini kenapa? Tawon. Tawon itu makannya baik, yang dikeluarkan baik. Makannya apa tawon? Bunga, sari bunga, buah-buahan. Ya. Yeah. Pernah enggak njenengan lihat tawon itu nemplok di kotoran sapi gitu? Pernah? Apa? Yeah. Bahkan mendoan pun enggak pernah. Kayaknya. Ya, kayaknya loh ya. Ya. Kecuali mendoannya manis ya. Jadi Nabi SAW mengumpamakan mukmin seperti tawon. Tawon itu tidak makan kecuali yang baik-baik. Sehingga yang keluar dari tawon pun baik-baik. Ya. Nopo yang keluar? Madu. Nah sekarang saya tanya, mukmin yang keluar apa? Ya bukan yang keluar dari bawah. Kalau itu sih sama semuanya. Yang keluar dari mukmin harus kata-kata yang baik. Perbuatan yang keluar dari mukmin harus baik seperti madu. Ya. Orang bisa mengambil manfaat dari ucapannya, orang bisa mengambil manfaat dari perbuatannya, orang bisa mengambil manfaat dari pikirannya. Itulah mukmin. Wa la yaqrubu minhu illa thayyibun. Dan tidak akan dekat-dekat kepada Allah kecuali orang yang baik. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, pripun? Jadilah orang baik. Aduh, saya ini belum baik. Makanya jadi orang baik. Ya, baik dalam tutur katanya, baik dalam perilakunya, baik dalam ibadahnya, baik dalam bisnisnya, baik dalam berpolitiknya, baik dalam bersosialnya. Orang-orang yang baik-baik seperti inilah yang akan dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fattayyibatu kulluha lahu wa mudhafatun ilaihi wa sadiratun anhu wa muntahiyatun ilaihi. Kebaikan itu semua milik Allah, dinisbatkan kepada Allah, keluarnya dari Allah, dan kembalinya juga kepada siapa? Allah. Ini kita baru bahas makna dari at-thayyib. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan kaji buah manis mengimani nama Allah at-thayyib. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.